Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi malam kita sudah murojaah dan kebanyakan antum bisa menjawab, jazakumullah khairan. Adapun yang tidak belum bisa, enggak mengapa. Nah. Dan pertimbangan saya barakallahu fikum, saya adakan murojaah. Para ulama mengatakan hayatul ilm bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu adalah dengan mudzakarah. Saling mengingat, mengingat-ingat kembali dari maklumat-maklumat yang telah kita pelajari. Pentingnya mudzakarah, murojaah, pelajaran. Yang sudah bisa jawab, jadi tambah melekat ingatannya. Yang belum paham, jadi paham. Dan gak perlu malu, gak perlu kecil hati bagi yang belum pas jawabannya. Toh saya lemparkan kepada yang lainnya. Yang lainnya benar jawab, dengan harapan semakin ingat, ya. Oh iya, waktu itu saya ditanya kayak gini, saya belum pas jawabannya, dijawab oleh fulan, ternyata itu yang benar. Itu jadi terngiang terus biasanya. Nah, apalagi ya kawan, ibarah ungkapan-ungkapan yang sudah sering dibahas. Masail, permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar itu diusahakan kita para thalabatul ilm tidak hanya sekedar pernah dengar, tapi berusaha untuk mengingatnya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain. Pembahasan tauhid itu apa? Syirik apa, bid'ah itu apa. Nah, hal-hal yang kayak gitu diusahakan para thalabatul ilm berfaham menjabarkannya, paham dalilnya. Yang kedua, pertimbangan saya agar kalian semakin melekat ingatannya, juga dari beberapa tamu yang datang ke rumah, orang awam, nah, kadang untuk suatu kebutuhan, urusan. Pernah saya terkejut ya, orang awam datang 3 orang. Waktu sholat, saya ajak sholat gak mau. Nah, akhirnya setelah sholat selesai saya temuin. Nah, dia ada kekhawatiran bahwa kita ini adalah kelompok yang seperti kayak LDII. Nah, kami khawatir Pak Ustadz. Nah, maka saya jelaskan bahwa yang ada pada kami hanyalah kitabullah dan sunnat Rasulullah ala fahmi salafi salih. Itu yang ada pada kami. Di dalam beragama merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis Rasul yang difahami dengan pemahaman salafus soleh. Tak jelasin salafus soleh itu siapa yang dimaksud. Nah, jadi kami bukan suatu organisasi, bukan suatu pergerakan. Terus, ini kata-kata yang buat saya terkejut. Oh, berarti kalau gitu Pak Ustadz, yang diajarkan pertama kali di sini masalah tauhid ya Ustaz. Subhanallah. Tahu istilah tauhid itu loh. Orang awam. Orang awam itu. Jadi tauhid ya Ustaz yang diajarkan di sini pertama kali. Ya iya. Tauhid kandungan dari la ilaha illallah. Nah. Jadi ikhwan, kalau melihat dari penampilannya selayang pandang orang yang apa paham ketika kita ajak bicara soal tauhid, soal sunnah, Tapi ternyata di antara mereka ada yang paham istilah tauhid. Nah, maksud saya kalau itu yang awam saja paham istilah tauhid, lah apalagi para thalabatul ilm seharusnya lebih paham lagi tauhid itu apa, terbagi menjadi berapa. Nah, itu harapan saya. Kenapa tak ulang dan tak ulang? Nah, orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala perbuatan dinamakan tauhid, orangnya dikatakan muwahhid. Orang yang di dalam beribadah satu sisi ditujukan kepada Allah, namun dari sisi lain dia tujukan kepada selain Allah, perbuatan yang seperti ini namanya syirik, menduakan Allah dalam ibadah, pelakunya dinamakan musyrik. Kalau laki-laki satu, kalau perempuan satu musyrikah. Nah, kalau banyak laki-laki musyrikun, perempuan banyak musyrikat. Nah, ibarat-ibarat kayak itu diusahakan paham. Nah, melekat. Orang awam sampai terucap, berarti pertama yang diajarkan di sini tauhid ya. Subhanallah. Nah, lah kalau yang awam paham tauhid, misalkan dia ngobrol-ngobrol nanya lebih lanjut sampai kita enggak bisa menjabarkan. Nah, sedangkan mereka memandang di sini para thalabatul ilm, walhasil ikhwan, kita kembali kepada Imam Ahmad mengatakan bahwa kita belajar agama adalah raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Karena sifat dasar manusia adalah zaluman jahula. Zalim lagi jahil. Itu sifat dasar manusia, ilaman rahimahullah. Sehingga kita berusaha untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Nah, itu sifat dasar. Huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Berangsur-angsur Allah berikan ilmu pengetahuan. Walhamdulillah. Nam. Dari rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika lagi saya lakukan murojaah, bagi yang belum bisa menjawab, enggak usah kecil hati, enggak usah pesimis, enggak usah minder. Nah, yang penting terus belajar. Nah, bagi yang sudah bisa menjawab, alhamdulillah. Nah, jadi itu salah satu uslub saya di dalam mengajar, baik di daras am maupun daras khas. Bersama dengan itu, anda juga memberikan kelonggaran. Silakan buka kitab, silakan buka catatan. Nah, karena pengalaman dulu ketika masa belajar dengan salah seorang mustafid, itu kami ada istilah murojaah yaumian, murojaah harian, ada usbu'ian, murojaah pekan, ya satu pekan sekali. Jadi dari pelajaran yang telah dipelajari selama satu pekan, itu kita murojaah. Dan itu suruh tutup buku. Kalau sudah ahliku kutubakum, tutup kitab-kitab kalian, ya sudah. Ngandelin ingetan. Ketika enggak inget, ya sudah. Mati kutu, enggak usah jawab. Tapi subhanallah, asarnya, dampaknya, pengaruhnya sangat bagus sekali. Lebih cepat memahami, karena dituntut kita harus persiapan. Antum, walaupun saya adakan murojaah, masih saya berikan kelonggaran. Kitab boleh buka, catatan boleh buka, kadang dipandu bahasanya, tinggal gul dikit lagi baru saya berhenti. Kalau tak lanjutin, ya saya yang jawab nantinya. Ala kulin, semangat untuk belajar, untuk murojaah. Rijalan wa nisaan, kibaron wa sighara. Lillahi jalla wa ala. Menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang mulia, dan batasan kita sebagai hamba mengibadahi Allah adalah sampai kita mati. Sehingga enggak ada istilah menuntut ilmu sampai umur sekian aja dah. Nah, sampai meninggal, sampai ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Sembahlah Rabb kamu sampai datang kepadamu al-yaqin ay al-maut, kematian. Tayib, kita kembali ke kitab. Kita lanjutkan dari keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Saya baca dari wasyayatinu yad'unahu ila ar-rada fa baqiya baina da'iyaini haira. Syaitan-syaitan, sudah saya jelaskan kemarin asal kata syaitan terambil dari asal kata apa ya Ibrahim? Syaitan apa makna mada? Aywa ahsanta. Syaitan ini ada berapa jenis? Apa sidik? Syaitan dari jenis apa? Dari jenis apa? Manusia dan dari jenis jin. Wa kadzalika qala Allah azza wa jalla wa kadzalika ja'ala likulli nabiyyin aduwan syayatinal jin wal ins. Syaitan-syaitan dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Nah, dan syaitan-syaitan yad'unahu, mengajak dia ila roda, kepada kerendahan, kehinaan, kenistaan. Itu syaitan, ngajaknya mesti ke situ. Enggak ada syaitan ngajak kepada kemuliaan, mesti ngajak kepada ar-roda, kerendahan, kehinaan, kenistaan. Fa baqiya baina da'iyain haira, sehingga dia tinggal di antara dua penyeru dalam keadaan bimbang, bingung. Ini sedang menjelaskan keadaan orang yang disesatkan oleh setan. Nam. Wa hadhihi halun nasi kulluhum illa man asamahullahu ta'ala. Ini adalah keadaan manusia seluruhnya kecuali orang yang telah Allah jaga. Al-ma'sum man asamahullah. Orang yang terjaga adalah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum yajiduna fihim jawadiba wa dawa'iya muta'aridatan. Maka sesungguhnya mereka, mereka kembali kepada annas, manusia. Mereka akan mendapatkan pada mereka jawadib, penarik-penarik, maksudnya yang narik dia. Wadawai dan dorongan, muta'aridah, yang saling bertentangan. Da'iyur risalati wal aqli sahih wal fitrati salimah yad'unahu ilal huda wasu'udi ila a'la iliyin. Maka penyeru risalah, maksudnya syariat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula akal yang sahih, ahal yang benar, yang lurus, dan fitrah yang selamat, fitrah yang lurus, yad'unahu, mesti akan mengajak dia, mengajak orang tersebut kepada petunjuk dan naik menuju derajat yang paling tinggi. Itu seruan syariat, syariat Allah Subhanahu wa taala, seruan akal sehat, seruan fitrah yang masih lurus, yang masih baik, akan menyeru, mengajak kepada petunjuk dan menuju derajat yang tinggi, bahkan yang paling tingginya. Sedangkan dawa'i syaitan, sedangkan seruan syaitan, dan mawaman salaka maslakahu, dan orang yang menempuh jalannya syaitan. Istilah salaka maslakahu, maksud menempuh jalannya. Nah, dari kalangan apa, dari pengikut-pengikut syaitan, dari kalangan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi al-ammarati bisu, demikian pula seruan jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan, yad'unahu ila dhalal, mereka semua menyeru orang tersebut kepada kesesatan. Wa nuzul, dan turun menuju kerendahan, ila asfali safilin, bahkan mengajaknya, menyerunya, menariknya kepada perkara yang paling rendahnya, paling hinanya. Saling bertentangan antara dua penyeru ini. Risalah, akal sehat, fitrah yang lurus, mesti akan menyeru kepada petunjuk dan menuju derajat yang paling tinggi. Sedangkan seruan syaitan, dan seruan orang-orang menempuh jalannya syaitan, dan seruan jiwa yang jahat, jiwa yang jelek, mesti akan mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kerendahan dan kehinaan. Ini harus kita waspadai, barakallahu fikum. Terkadang sudah kenal dakwah, ada teman yang masih awam, berusaha untuk narik-narik lagi. Udahlah, kamu gak usah ikut ngaji. Macet nanti usaha, apa-apa gak boleh, apa-apa gak boleh. Apa-apa riba, apa-apa haram. Mulai goyang. Datang kawan lagi, ngajak lagi. Yang seperti harus diwaspadai, ya, harus diwaspadai. Apalagi para kaula muda, kawan-kawan yang ada di perantauan sana, kadang masih ngubung-ngubungin. Sinilah bebas. Di situ ngapain? Dikit-dikit nggak boleh, keluar aja nggak boleh. Kita di sini bebas, bebas bagaikan burung terbang. Kalau dibilang bebas bagaikan burung terbang, burung aja nggak bebas kok. Coba ketika dipasang jaring, ngindar enggak burungnya itu? Ngindar. Itu kan enggak bebas. Taib. Tarikan-tarikan yang seperti itu diwaspadai. Setan tidak henti-hentinya mengajak kepada kemaksiatan, keluar dari syariat Allah, yang pada akhirnya adalah kehinaan dan kerendahan. Faminan nas, itu tadi seruannya ya, ada dua, bertolak belakang. Satu menyeru kepada kebaikan, satu kepada kejelekan. Sekarang pihak yang diseru itu sendiri. Faminan nasi man yakunu ma'a dawa'il huda fi umurihi kulliha au ahla biha. Dikasih tanda itu yang punya kitab, digaris bawahi itu, kalau yang saya kasih isyarat, kasih tanda itu menunjukkan kalimat penting, kesimpulan dari pembahasan, sehingga ketika kalian murojaah sudah ada garisnya, langsung tertuju ke situ. Enggak usah eman-eman, nanti kitabnya ada coretannya. Inginnya kitabnya mulus. Mulus, tapi kalau ingatannya mulus juga ya repot. Hanya lupa lagi. Lupa. Jadi mau murojaah mana yang mau dilihat? Kemarin persen dilewati. Buka-buka, enggak ketemu-ketemu. Akhirnya kesel sendiri. Nah, tapi kalau ada tandanya enak. Nah, oh kemarin pelajaran tafsir ini kalimat penting, ada garis bawah. Wa faminan nas, maka di antara manusia, man yakunu ma'adawa'il huda, ada yang dia bersama penyeru ke apa, penyeru menuju petunjuk, fi ghairi fi umurihi kulliha, pada seluruh perkaranya, atau aghlabiha, dominannya. Jadi perkara-perkaranya seluruhnya atau mayoritasnya di atas petunjuk, di atas petunjuk, terbimbing ucapannya, perbuatannya, karena dia berusaha untuk mengikuti seruan al-huda. Kita sadari kita manusia yang gak ada yang sempurna. Kita sadari kita ini anak Adam. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, namun sebaik-baik orang salah adalah orang yang bertobat. Namun berusaha untuk mengikuti al-huda. Sehingga dari 10 perkara misalkan yang sesuai, 8 atau 7 yang lainnya masih belum pas, mending daripada yang tidak ada usaha untuk mengikuti petunjuk sehingga seluruhnya berantakan. Adahua. Nah. Kemudian wa minhum, dan di antara mereka, humnya kembali kepada manusia, dan di antara manusia, man bil aks, ada yang kebalikannya, kebalikan dari keadaan pertama. Bil aksi min dzalik, maknanya mengikuti seruan-seruan setan sehingga perkara-perkaranya seluruhnya atau mayoritasnya di atas kesesatan, di atas kemaksiatan, karena enggak ada usaha untuk mengikuti penyeru petunjuk, tapi yang diikuti adalah penyeru kepada kesesatan, penyeru hawa nafsu, akhirnya perkaranya di atas kesesatan semuanya atau mayoritasnya, amalannya tercampur adukan dengan kesyirikan, tercampur adukan dengan kebid'ahan. Padahal Allah mengatakan tentang bahaya kesyirikan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Nabi Muhammad berbuat syirik, benar-benar akan habis pahala amalan engkau, dan engkau termasuk orang yang merugi. Ini Rasul. Oleh Allah diingatkan, kalau sampai berbuat syirik, akan gugur, habis amalan pahala kebaikannya. Sehingga salah satu bahaya kesyirikan adalah menghapus amalan kebaikan. 6. Demikian pula kebid'ahan. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ah adalah kesesatan. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Man amila amalan laysa 'alaihi amrun fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak di atas petunjuk kami, kata Rasul, maka amalan tersebut tertolak, ay mardudun indallah. Tapi kan ada bid'ah hasanah. Lafat kul bimana umum. Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Enggak ada istilah bid'ah hasanah. 6. Sehingga perkaranya, amalan-amalannya tercampur adukan dengan kesyirikan, tercampur adukan dengan kebid'ahan. Karena diikuti oleh dawai asyaiton. Rasul mengatakan, iyyakum wa du'at ila abwabin nar. Hati-hatilah kalian dari da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Di sini dijelaskan da'i, tapi menyeru kepada pintu-pintu neraka. Menjukar di sana banyak penyeru-penyeru mengatasnamakan da'i, tapi bentuk seruannya adalah kesesatan. Sehingga harus diwaspadai, barakallahu fikum. Wa minhum man bil'aks min dhalik. Amalannya kesirikan, amal kebid'ahan. Nam. Wa minhum man yatasawa ladaih ada'iyani. Dan di antara manusia pula ada yang yatasawa, 50-50. Di hadapannya ada dua penyeru yang saling bertolak belakang di sisinya. Sehingga enam keadaan yang ketiga ini enam tentu alal khatar, berada di atas bahaya, maka berusaha untuk mengikuti dawai arisalah. Terkadang sudah beramal kebaikan, dorongan setan nyuruh bermaksiat, bangkit lagi beramal kebaikan lagi, maksiat lagi. Namun lebih mending daripada keadaan yang kedua, yang seluruh perkaranya adalah di atas kesesatan atau dominannya. Inilah ikhwan perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ya cobaan dan rintangan yang akan kita lalui. Maka dari itu banyak-banyak mohon penjagaan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal mawdi' tu'rafu ahlu sa'adah min ahli syaqawah. Atau punya kalian na'rifu atau ta atau nun? Hah? Ta. Naam. Thayyib. Wa fi hadzal mawdi', maka pada tempat ini, maksudnya dari penjabaran di atas ini semua, telah diketahui ahlu sa'adah, orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang celaka. Indikasinya dia mengikuti seruan apa, kayak gitu loh. Mengikuti dawai risalah wal aqli sahih wal fitrah salimah mustaqimah, atau mengikuti dawai syaitan. Nah, dan juga wa man salaka maslakahu, demikian pula mengikuti an-nafs al-ammara bisu, mengikuti dorongan jiwa yang menyeru kepada kejelekan. Indikasinya ada. Nah, di situ akan diketahui mana yang ahli sa'adah, mana ahli syaqawah, orang yang akan bahagia dan mana yang celaka. Tinggal seruan mana yang dia ikuti. Dengan ini selesai dari ayat yang ke berapa ya ikhwan? 71. Ya kan? Ya kan? Apa? Masih sisa? Wa qawluhu qul inna hudallahi huwal huda ay laisal huda illa tariqul lati syar'aha Allahu 'ala lisani rasulihi. Katakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Ai maksudnya bukanlah petunjuk itu melainkan jalan yang telah disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wama adahu fahuwa dalalun waradiyun wahalakun. Dan apa yang selainnya, selain apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasul-Nya, maka itu adalah kesesatan dan kerendahan dan kebinasaan. Sehingga enggak ada pilihan bagi orang ingin menuju keselamatan dan kebahagiaan melainkan ikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang akan membahayakan kita, Allah tahu. Sehingga dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala di sana ada al-awamir dan an-nawahi. Ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Perkara-perkara yang akan mengantarkan menuju kemaslahatan bagi hamba-hambanya, Allah perintahkan dengannya. Sesuatu yang akan memadharatkan mereka, Allah larang darinya. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk istislam, berserah diri kepada Rabb semesta alam. Bi anan qada li tauhidi, dengan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tuh, seringkali disebut dengan mentauhidkannya. Maksudnya apa, ikhwan? Mengesakan Allah dalam ibadah. Menunggalkan Allah dalam ibadah. Wa anastaslima li awamirih, dengan kita pasrah tunduk terhadap perintah-perintahnya. Wa nawahihi, dan larangan-larangannya. Taat dalam hal perintah berarti menjalankannya. Taat dalam hal larangan berarti menjauhinya. Wa nadkhula tahta riqi ubudiyati, sehingga kita masuk di bawah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza afdalu nikmatin, maka sesungguhnya yang demikian ini merupakan seutama-utama kenikmatan. Ketika seseorang tunduk terhadap perintah Allah, mentauhidkan Allah, dia ubudiyah, benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh ibadah yang dia lakukan apa hanya untuk Allah semata, mengikuti syariat Rasul-Nya. Keadaan yang seperti ini merupakan seutama-utama kenikmatan ketika seorang hamba dibimbing menuju syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza afdalu nikmatin an'amallahu biha 'alal ibadi wa akmalu tarbiyatin awsalaha ilaihim, dan ini merupakan tarbiyah, bimbingan, pendidikan yang paling sempurna yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan siapa yang mendengarkannya termasuk orang yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istislam terhadap syariatnya sehingga berhasil meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.